家的香粉凉。Namun penuh sinar pesona, telah lama diri ini ingin dekat denganmu. Kau yang penuh simpati, tanpa satupun yang tercela.Bahagia seorang pria yang dapat merebut cinta darimu. Putihnya bunga melati tak seputih cintaku.Harapan agar ku dapat membuktikan mimpiku yang selalu datang menggoda di tiap tidurku.Simpati tanpa satupun yang tercela. Bahagia seorang pria yang dapat merebut cinta darimu. Putihnya bunga melati tak seputih cintakuManisnya sejuta madu Tiada semanis senyummu Berilah harapan Agar ku dapat membuktikan Mimpiku yang selalu Datang menggoda di tiap tidurku